Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muga dadoso ilmu ingkang manfaat soho ingkang barokah fitini wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan akan membacakan kitab hikam nomor 99. Sing nyekel kitab monggo jenengan buka nomor 99 4 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Asatru ala qismaini. Asatru utawi nutupi. Penggawe nutupine Allah maring kita iku ala qismaini ana netepi ing atase rong bagian. Apa ae rong bagian iku? Satrin saged nggih. Satrin saged, satrun saged. Lek satrin dados badal saking lafadz qismaini. Lek satrun berarti dados khobar saking mubtada yang dibuang. Satrun anil maksiati. Satrin anil maksiati. Satrin nyatani nutupi. Anil maksiati saking maksiat. Bi ayam na'a kelawan yento nyegah sapa Allahu ing abet. Ana saking maksiat. Wala yuhayi'u wala yuhayi'a. Lan ora nyawisaken sapa Allah. Lau maring abet asbaba ing piro-piro sebabe maksiat. Wasataro wasatrun fiha. Wasatrun lan nutup-nutupi pia ing dalam maksiat. Ai ma'afi'liya tegese serta ngelakoni ing maksiat. Bi'alla yudhira kelawan yento orang itu akan sopallah ing maksiat. Lina simaring menungso hala fi'liya ing dalam nalikan ing lakoni maksiat. Au ba'dahu utawa ing dalam sa'wisi fi'liha. Kalau wingi kula kali panjenengan dipun terangaken wonten ndek ngajeng, laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Kalau andai kata tidak ada sifat tutup-tutupi Gusti Allah yang menutupi segala cacat yang pernah kita lakukan, niscaya tidak ada satu pun amal ibadah kita yang pantas untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah tutup-tutup sing dikarepakan kalau wingi maksudnya adalah itu tutup-tutup ada dua. Yang pertama satrun anil maksiati. Penghalang jauh. Penghalang yang dapat menjauhkan pada barang maksiat. Ini ku yang pertama. Yang kedua, wasatrun fiha. Penutup-nutup di dalam kemaksiatan. Artinya, maksiat tetap dilakukan tapi tidak diketahui oleh orang lain. Niku Allah sing nutup-nutupi. Jadi tutup-tutupi Gusti Allah niku wonten kalih. Wonten tutup-tutup jauh dari maksiat. Kita memang sengaja dihalang-halangi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Bahkan Allah tidak menyediakan sarana untuk perbuatan maksiat itu. Dadi katene nglakoni maksiat kurung. Katene budal nontok barang maksiat gagal. Saranae dibuat nang Gusti Allah. Itu kenikmatan. Kula ambek sampean kepingin delok barang sing dosa. Kepingin tukaran, katene mbacok wong, ditelok arite ilang, disingit nonang keluargai. Ini adalah merupakan satu kenikmatan yang sangat besar. Nge? Napa o? Krono dengan disingitaken nih. Senjata tajam yang kita miliki dan akan kita pergunakan untuk mbacok wong, maka gagal pula lah. Perbuatan maksiat kula panjenengan sedaya. Niku jenenge tutup-tutupe Gusti Allah. Dadi lek sampean katene nglakoni maksiat kok gagal, ojo murang-muring. Nuwun sewu. Ono rampok. Persiapannya matang. Katene ngerampok wong. Wong sugih kate dirampok. Budal katene ngerampok ndek dalan kepergok polisi utawa kepergok masa. Wakhir ditandangi sampai benjut kabeh. Sampai sikile diketok nang masyarakat. Itu mestine nggih. Rampok itu harus bersyukur kepada Allah. Mengapa demikian? Krono lek mboten-mboten maka dia akan terus melakukan kemaksiatan. Lalek sakniki sikile tutugel diketok nang wong, maka dia akan gagal dan tidak akan berlanjut melakukan kemaksiatan. Kalau sudah gagal tidak melakukan kemaksiatan, maka secara otomatis dia tidak punya dosa datang ngarsane Gusti Allah. Lalek wis dak duwe dosa. Kan berarti nikmat niku saking Gusti Allah. Dadi aja didelok gagale. Aja didelok ilange barang yang sampean miliki. Yang pada notabene akan menjadi sarana kemaksiatan. Niku tutup-tutup untuk menjauhkan kita dari kemaksiatan. Artinya Allah melarang kita melakukan kemaksiatan. Sarananya pun tidak disediakan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, wasatrun fiha. Utawa nutup-nutupi in dalam kemaksiatan. Kula kali panjenengan, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, punya nama sangat baik. Satu saat kula kali panjenengan kok tercoreng melakukan kemaksiatan. Bu masalah wedoan. Bu masalah kepercayaan tentang pemegangan uang dan lain sebagainya. Ketika kita melaksanakan kecacatan, ketika kita melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain benci kepada kita, uang ini kupegel nang kula sampean. Jadi orang yang punya nama baik kok malah tercemar namanya. Orang alas-alasan katene moro. Tapi ingat, orang tidak selamanya elek nang sampean. Satu saat pun masyarakat akan melupakan perbuatan kita yang jelek. Makin lama makin pulih. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh lagi datang sampean. Perbuatan sampean sing elek yang sudah mendapat sekian tahun lamanya itu sudah mulai terkikis habis. Masyarakat sudah mulai melupakannya. Niki tutup-tutupi. Aling-alingi Gusti Allah. Aling-aling saking Gusti Allah nih. Lek Gusti Allah ndak ngaling-alingi koyok ngeten. Maka masyarakat akan terus mengingat-ingat perbuatan kula kali panjenengan sedaya sing elek-elek. Berhubung nang Allah dikei lali. Malik uang sing asale ndak percaya krono sampean ngelakoni kaelekan. Malik percaya maning. Lu nikmat saking Gusti Allah. Mergane menungso dikei sifat lali niku hikmahe gede. Ana wong lanang wedok tukaran gara-gara sing lanang rabi maning. Niku wegel ndati. Ngamuk wis sing wedok niku. Tambah suwe tambah meneng, tambah suwe tambah meneng akhire lali. Kenikmatan saking Gusti Allah yang berupa kelalaian bagi umat manusia. Lali niku adalah kenikmatan. Nek mboten kata sifat nikmat, pendino tukaran. Pendino perang. Lanang Allah didadekno lali. Mergane sampean niku lek lali ojo terlalu kecewa. Memang setiap keputusan perbuatan apapun itu ada efek-efek yang jelek, juga kadang-kadang ada akibat yang baik. Dadi mboten mesti elek, dadi ojo terlalu pegel nang sing jenenge. Ojo terlalu pegel nang sing jenenge lali niku. Jadi lali itu di samping ada madorotnya, juga ada manfaatnya. Napa mawon ndek donya niki. Ana manfaate, ya ana madorote. Tapi yang jelas ada yang manfaatnya lebih besar dari madorotnya. Ada sesuatu yang madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya kayak nginum-nginum khamer, kayak judi. Rijsum min amali syaitan fajtanibuhu wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Niku kaya di Al-Qur'an niku. Dosanya dan madharatnya judi dan nal annamal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Tebak keuntungan dan permainan judi itu dosanya lebih besar daripada pahalanya, madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Niku. Tapi memang setiap sesuatu itu pasti begitu. Wonten madharate ya wonten manfaate. Mangan, sampean mangan sego. Ono manfaate, ono madharate. Sampean turu, ono manfaate, ono madharate. Sampean olahraga, jangan menganggap hanya ada manfaatnya saja. Tapi di balik manfaat mesti ada madharatnya. Dan kedua-duanya ini sudah disetel nang Gusti Allah. Wong sing doyan mangan nang Allah dikei sehat, sehat-sehat marung dikei penyakit loro. Loro-loro-loro-loro jalarane dadi mati. Ya yes, biasa niku manungsa niku. Dadi kula mbek sampean niki asline ya perlu jaga-jaga saking panganan-panganan sing macem-macem tapi iso jok nemen-nemen. Wong kabeh ngono iku takdir Gusti Allah. Katene ya apa lek Gusti Allah nakdir. Ya kita jaga-jaga. Wis jaga-jaga kok sik loro ae, akhire mati lah jenenge takdir. Cuma manusia hanya kunna nahkumu bidzawahiri wallahu yatawalla sarairo. Kita hanya menghukumi barang-barang yang zahir saja dan Allah lah yang menentukan barang-barang yang samar. Fal amatu mongko utawi wong kang umum li adami tahakkukihim krana ora tahkiki amah bihaqo ikil imani kelawan biro-biro hakikati iman. Yaglibu iku ngelinde alaihim ing atase amah apa syuhudul khalqi nyakseni ing makhluk wa yatawakkauna lan padha ngarep-ngarep sapa amah minum saking khalqi husulal manafi ing hasile pira-pira kemanfaatan wa daf'al madharri lan nola ing pira-pira kemadharatan wa yurauna mongko padha ngetokaken sapa amah hum ing khalqi wa yatasanna'una lan padha gawe-gawe sapa amma padha tasannu sapa amalahum maril khalqi wa yatazayyanuna lan padha dandan sapa amma wa yutimuna lan padha aweh mangan sapa wa yatma'una lan padha tamak sapa amal fihim ing dalem kholqi. Waya tamallakuna lan podo kantil sapa amah baina idhim ing dalem ngarepe kholqi. Waya krawuna lan podo sengit sapa amah ayat taliuna ittala'a yattali'u ing yen to podo ningali sapa amah minum saking kholqi alama ing atase barang tas kutukang gugur mim kelawan ma apa manzilatuhum pangkate amah mingkulu bim saking biro-biro atine kholqi walidha lan krono mengkini-mengkini yaglibu alaihim syuhudul kholqi yatlubuna potono prisopo amah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala asatro ing aling-aling ay ayasturo tegese ing yen to ngaling-alingi sapa Allah alaihim ing atase amah fiya ing dalam maksiat ay fil maksiati tegese ing dalam maksiat fal amatu le tiyang niku tiyang umum tiyang awam kaya bangsane kula sampeyan ngeten iki lak termasuk wong awam to Pak. Dudu wong sing istimewa kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kaya Imam Junaidi, kaya dene Imam Sirri As-Saqati, kaya Imam Abdul Wahab Asy'arani. Kalau orang-orang awam seperti kita, rata-rata mereka itu menuntut, meminta kepada Allah agar dihalang-halangi di dalam perbuatan maksiatnya. Duduk kepingin didorong toko maksiat mboten. Tapi rata-rata mereka itu kebanyakan ndak kuat ngelakoni kemaksiatan. Ndak kuat singkat ini ngedoi kemaksiatan. Akhirnya kita melakukan sebuah pelanggaran. Kemudian setelah melakukan sebuah pelanggaran, akhirnya kita meminta penghalang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nopo kok iso ngoten? Enggih. Krono ake-ake lek tiang budu, tiang awam, koyok kulo sampean ngeten niki, li adami tahakku kihim bihako ikil iman. Imane sih ndak pati nyoto. Ake-ake imannya masih lemah, mboten kuat. Ake-ake lek kulo kali panjenengan. Lek wis ake-ake imane ndak kuat, ya ghalibu alaihim syuhudul kholqi. Kebanyakan orang awam itu masih syuhud kepada makhluk. Lek tabrakan ambek makhluk, ya ndelok makhluke. Lek nerima coba teko makhlukku, ya ndelok makhluk. Mboten ndelok Gusti Allah. Wa yatawakkauna minhum khusulal manafi'. Lan lek wis kepethuk karo makhluk biasanya ingin kemanfaatan dari makhluk. Aku tak kenal kah nang wong gedhe. Apa? Perlune aku cek dikei jabatan. Aku tak kenal nang wong gedhe, perlune cekne dikei proyek. Karena mereka itu punya pandangan bahwa yang menjadikan memberi kemanfaatan dan menolak kemadharatan itu adalah manusia. Aslinya menungso ni gua, waduh, istana pohon ni cak. Pean disenangi wong yo monggo, dibenceni wong gimis terserah. Sing penting kula ambek sampean ojo nyala-nyala mari wis. Niku kangge wong sing pun tutuk, lah kula ambek sampean dereng tutuk. Kula mbek sampean si adoh yo akeh-akeh ndelok nang makhluk. Wong imane durung kuat. Imane durung mantep. Lek pun imane durung mantep niku akeh-akeh sing ndelok makhluk. Dipleroki wong murang-muring. Apa krana sampean ndelok makhluke? Kecopetan, murang-muring, ngamuk. Apa krana ndelok sing nyopet? Tabrakan, muring-muring. Apa kok muring-muring? Krono ndelok sing nabrak. ana montor liwat di tengah dalan, banyune nyiprat nang raine sampean. Sampean muring-muring. Apa kok muring-muring? Krana ndelok makhluke, ndelok montore, ndelok supire. Niku rata-rata pun lek tiyang awam koyo kula sampean ngoten. Ndak ndelok bagaimana proses terjadinya nyiprate banyu nang rai. Mboten ndelok bagaimana proses terjadinya pencopetan. Mboten ndelok bagaimana proses terjadinya pencurian. Mboten ndelok proses bagaimana terjadinya kegagalan jabatan yang kita inginkan. Sepokoke muring-muring ngoten to. Ya panjenengan kelas iku kula mbek sampean wis sak monten. Lek kelas iki yang dukur mboten aduh atur ribut urusan kali menungso. Wong kula mbek sampean lho Pak, urusan karo menungso iku sedilu. Mari ini mate, mate ndak urusan mbek pian wisan. Urusane namung karo Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang ada dawuh hablum minallahi wa hablim minan nas. Onten. Tapi rata-rata itu nanti yang menentukan vonisnya itu ada di Gusti Allah. Lelek sing wis nentokno vonis niku Gusti Allah, kita mau apa? Nyalano menungso, wong menungso enggak melok di vonis. Yang menjatuhkan vonis yang asli niku Gusti Allah. Tapi lek wis dene ku imane mboten tahqiq, kake-ake menungso niku kepingin oleh kemanfaatan saking makhluk. Siji. Nomor loro, wadaf al-madhari. Nolak kemadharatan saking makhluk. Kuwi masalah. Lek ambek arek cilik wani. Lek ambek wong gedhe bajingan sing tukang baca wong wedi. Lah apa wedi? Dek itu makhluk. Nun sewu, cara zahir. Manusia bisa membunuh sampean. Tapi dia tidak akan mampu membunuh hati sampean. Napa? Karena iman itu ada dalam hati. Mbok ya wong dipateni, dek tetap urip ana ning swarga Gusti Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tak mati. Ana wong sampean bacok sampai mati, terima no mati. Mboten mati niku. Urip ana di akhirat. Lelek wis ana di akhirat niki urusane saking Gusti Allah. Nah, kalau kenyataannya sudah seperti ini, ula apa kula mbek sampean katene wedi nang menungso? Nek wedi mboten oleh, nek ngati-ngati kuatir ketatap karo hukum larangane Gusti Allah, bagus. Sing katene tukaran ndak perlu wedi. Nun sewu, masih caruk, ula apa wedi? Wong barangan caruk niku enggak ada asarnya. Sing wonten asare niku Gusti Allah. Lek mek masalah caruk niku hanya sekedar zahir, ana wong mati mergo caruk, ketoki mata tok koyok-koyok mati mergo caruk. Sebetulnya andai kata tidak terjadi yang namanya caruk, lek wis nang Allah ditakdir mati pada hari itu, tidak pakai caruk pun dia akan mati. Ana wong ditandangi wong sampai mati. Kula mbek sampean, lek panjenengan sadar bahwa kematian itu saking ngarsane Gusti Allah. Kula apa kate bingung-bingung. Wong andai kata tidak terjadi sesuatu, ndak digepuki wong, ndak dipentungi wong, lek wis pancen takdir mati. Ya tetap mati. Niku jenenge imane tebel. Lek imane tipis mboten. Nang wong wedi. Lek wong sing ganas wedi. Lek wong sing lemah wani. Lek nang wong sing duwe titel jabatan kena dijaluki tolong api. Lek nang wong sing ndak kena dipeki manfaat, nelpon ndak diterima. SMS ndak dijawab. Niku watake wong umum. Nek tempat dadi jabatan, dadi kepolo, wah, kabeh wong ana ning sore. Barang lugut nyenggrek mulai ndangak, kait ngesot-ngesot, njaluk urip wis. Harus jaluk urip. Ngoten tok. Dadi lek wis jenenge njaluk urip ya ndak gelem. Ndak iso katene nglawan. Itu orang bodoh koyo kula jenengan. Lek wong pinter, lek wong kenal nang Gusti Allah mboten ngoten. Wis babano wis katene ya apa ae sak karepe dhewe. Wong barangan manusia itu tidak membahayakan. Manusia tidak akan menjadikan mati. Manusia tidak akan bisa menurunkan pangkat. Sing iso nurunkan pangkat itu sapa? Gusti Allah. Liyane Gusti Allah mboten wonten. Sing iso ngedono pangkat, sing iso ngunggahno pangkat, sing iso membahayakan, yang bisa memberi manfaat, sing ngekei rezeki, duduk menungso, cak. Masih menungso ngekei rezeki nang sampean, lek Gusti Allah ndak karep, ndak kira tutuk, jelas sego. Diwadahi piring, dikekno sampean. Kate dipangan, dipancal nang kucing, utawa pitik, akhir kacar-kacir. Sopo sing katene mangan? Duduk pean, sing mangan niku pitik. Ini adalah sebuah bukti bahwasanya sebetulnya yang ada di dunia ini pengaruhnya hanya Allah. Liyane mboten wonten. Lho kangge wong sing imannya tebel, mereka itu tidak memandang selain Allah. Lek wong awam koyo kula panjenengan, koyok-koyok yang membuat manfaat dan madarat itu adalah makhluk. Padahal mboten. Lek wis rumoso menungso uto makhluk niku wonten manfaate fayurunahum. Seneng ngetok-ngetokno kebaikan nang menungso. Diketok-ketokno api. Mbo liwat nopo. Dekne di pele, dekne di senengi, dekne dikai anu wis macam-macam. Wayatasannauna dan mampu berbuat sesuatu yang palsu di hadapan orang lain. Ngono ngarepe wong ndingkluk-ndingkluk, lek wong ndak ana dirasani. Itu jenenge wong awam. Apa kok ngoten? Nggih, kan ndingkluk-ndingkluk karena dhewe punya keyakinan bahwa manusia itu akan memberi manfaat kepada sampean dan akan memberi madarat juga kepada sampean. Dadi lek ana wong ndingkluk-ndingkluk, barang wong ndak ana dipisui. Barange wong ndak ana dirasani. Ngoten. Rata-rata tiyang awam niku koyok ngoten. Dadi wedi nang menungso, wayata zayanuna. Lan seneng dandan ana ning ngarepe menungso. Cekne ketok ayu. Cekne ketok apik, cekne ketok disayang. Sebab napa? Sebab sing didelok niku menungso. Perpakaian yang rapi. Perpakaian yang pakaiannya ketat. Cekne ketok sakpira bokonge gedene. Sakpira pupune gedene. Karena dia punya keyakinan bahwa dengan kemolekan tubuh yang seperti itu akan mampu mengundang birahi, yang sehingga dengan adanya birahi itu akan terjadi yang namanya sayang dan cinta. Kenapa? Karena kita yang kenal hanya kepada orang, bukan kepada Allah. Lek kenalin nang Gusti Allah, tak tuwe keinginan hati untuk menarik perhatian dari selain Allah niku mboten wonten. Kaya apa? Mas yo apik nang wong duwe jabatan yo ndak mesti ditandangi, ndak mesti dikei jabatan. Cedek nang wong gedhe yo ndak mesti dikei proyek, masih dikei proyek ngono lek duduk wayahe jodone wis dikekno dijaluk maneh. Itu bagi orang yang imannya tebal seperti itu. Nyidak-nyidak nang wong niku krana wong duwe pangkat cek iki didadekno niki, cek didadekno niki. Duh. Oh, mblanger. Ngaten nggih. Dadi asline sing ngekeki napa mawon niku tetep Gusti Allah. Duduk menungso. Wayat mauna fihim, dhe'e tomak nang makhluk. Kepingin dikei, kepingin ngeten. Wayat amalakuna baina aidihim, ngalor ngidul, runtang-runtung karo makhluk. Apa? Ya krono, kepingin ditulungi. kepingin disaken nih. Panjeni moto-moto dunyo, laku lambik sampai termasuk wong umum. Kulo kali panjenengan termasuk tiang awam. Dadi lek wis termasuk tiang awam, ya wis ngeten iki dadi. Sing didelok niku menungso. Bukan Allah yang dilihat. Tapi manusia. Bandan. Pamak, kemantil, istilahnya lobi-lobi. Kenapa kok mengadakan lobi? Karena dianggap manusia itu yang akan memberi manfaat kepada orang yang melobi. Niki coro pedoman ni ati, Bu. Lek coro pedoman ni dunyo, yang sampean urip ni dunyo, ya kudu ngangge alat-alat dunyo. Tapi ketika lobi-lobi yang kita arahkan kepada seseorang tidak berhasil, ojo loro ati, iku jenenge menandakan bahwa lobi itu sebetulnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Sing ono manfaat niku ya wis Gusti Allah tok niku. Apapun yang kita lakukan, sebetulnya yang berpengaruh besar adalah takdir Gusti Allah. Jarine wong-wong ya biasa mesti ae pancene tauhid lho. Ya ndak kadek ngoten, wis pancene ngene nek donya iku. Kula sampean mek hanya pantas untuk berusaha, hasil alhamdulillah, ndak hasil ya ndak loro ati. Napa perlu ne loro ati? Wa yakrahuna ayatali'u minhum ala ma taskutu bihim manzilatuhum min qulubihim. Rata-rata menungso niku tidak senang kalau cacatnya terlihat orang lain. Niku rata-rata menungso ngoten. Asline masih cacate pen niku ketok wong liya, apa rugine sampean? Muto isin. Isin nang sapa? Nang uwong, lho. Isin nang uwong sih. Kula apa ben isin nang uang? Isin nang uang niku sama sekali tidak ada faedahnya. Aku ndak katene nglakoni wedoan apa? Kuatir namaku tercoreng. Loh. Tercoreng kepada siapa? Kepada manusia. Kaya apa nang manungso? Manungso ndak ana perlune diweteni. Khawatir awake asale dadi wong terhormat, mari lugur krana nglakoni A, nglakoni B, nglakoni C. Kekhawatiran-kekhawatiran koyo ngeten iki menandakan bahwa kita ini orang bodoh. Karena kita ini orang bodoh, maka rata-rata kita ini meminta kepada Allah agar perbuatan kita yang salah ini ditutupi oleh Gusti Allah. Ngoten lho karepe. Agar ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan kita yang jelek ini. Bukan minta dijauhkan dari maksiat, tidak. Nek ditono toko maksiat, rasanya panjang di dunia ini kepanggilan ini maksiat. Rasanya koyo angel, tapi jaluk ditutupi segala kesalahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mandar muka, ngaji kula kali sampean niki, datoso ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngaji niki panjene digawe titik-titik supaya lek wis titik ngaji dilebokno, ngaji dilebokno, ngaji dilebokno, tambah akeh insyaallah tambah cekap. Lek moro ngajine dibekno kuatir ngutang akhire ndak ono sing kepangan. Jadi selalu putih saking kulo, kulo nyun agungun wangapunten, terutama tumateng poro kiai, poro jamaah, pengosan kitab hikam. Sakminten lek wonten salai saking awak kulo, lek wonten benderi saking Gusti Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.